وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد dari halaman 109 yang atas ya. Iya. Yang atas benar? Kalau dibaca saya pun. Wal ajru ala qadri masyaqqah. Wa haula'i hum aya. Saibul. Iya. Saiful bisura cepat Saiful. Wala ulai hum arbabul mujahadati wal jawru ala nufusi. Qalu wa inna ma tastaqimu nufusu bidzalika ittab'uha al kaslu wal mahanatu wal ikhladu ila rohati fala tastaqimu illa bi rukubil ahwali wa tahammalul masyaqq. Nah. Baik, perhatikan. mana yang ini? Wa haula'i ini ya. Setelah sebelumnya disebutkan sinful awal indahum anfa'ul ibadat wa afdaluha wa asyaqquha. Ini kan? Kemudian sampai disebutkan wa haula'i arbabul mujahadat. Ya, mereka adalah orang yang paling mujahadah. Ya, mereka adalah orang-orang yang paling mujahadah. Paling berat. Ya. Yang kedua, ya, kata mereka, ahlu mujahada, namun wal jawr ala nufus, namun mereka berlaku zalim terhadap, ya, jiwa. Mereka berlaku zalim terhadap jiwa. Qalu mereka menyatakan innama tastaqimun nufus bidzalik. Mereka menyatakan bahwa jiwa hanyalah akan lurus dengan hal itu, yaitu dengan mujahadah, dengan bersungguh-sungguh ya, dalam beribadah. Qalu innama tastaqimun nufus bidzalik ittab'uha al-kasal. Ya, karena tabiat jiwa adalah kasal. Ya, kemudian wal muhanah. Tabiat jiwa adalah muhana, suka malas-malesan. Ya. Wal ikhlat, maunya santai. Ya, wal ikhlat ila rohah, itu maunya suka kepada sikap relax, nyaman. Fala tastaqimu, maka jiwa tidak akan lurus illa birukubil ahwali, melainkan dengan menempuh berbagai kesulitan-kesulitan. Watahammalil masyaqqi, dan dia harus menanggung segala kesulitan, segala keberatan. Nah, ini bisa dipahami sini. Nah, ini yang pertama. Yang pertama ini jenis yang pertama. Terus lanjut dibaca syarahnya Saiful. Dari mana berarti? Wa haula'i. Qala syairullah qawluhu wa haula'i hum arbabul mujahadati ay as-sufiyyatu qawluhu wa innama tastaqimun nufusu bidzalika ittab'uha al-kasalu wal mahanatu wal ikhladu ila rohati fala tastaqimu illa birukubil ahwali wa tahammalil masyaqi. Walakin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna لجسدك عليك حق وإن لعينك عليك حق وإن لزورك عليك حق وإن لزوجك عليك حق فالنفس لها حق ألا تشق عليها ولا تتعب تعبا يشق عليها بل تعطيها بل تعطيها قسطا من الراحة قسطا من الراحة. Saya pun enggak baca-baca dulu. Terus. Qistun min ar-ruhati yaquluna an-nafsu mislu dabbati in rafa'ta biha safarta 'alayha wa qata'ta 'alayha al-masafata wa in shaqaqta 'alayha in qata'ta fi at-tariqi kalman bati Kalmunbati faqad qala fa innal munbatta la ardhan qata'a wala zuhran ambaqa wa qala ahabbal a'mali ila Allahi adwamuha wa in qalla hadhihi hiya ahabbul a'mali. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan, lakin Rasulullah SAW qala, padahal Rasulullah SAW bersabda, inna li jasadika 'alaihi haqqan, jasadmu punya hak atas dirimu. Di ainika halika haqqan, matamu, kedua matamu punya hak atas dirimu. Wa li zaujika alaika haqqan, istrimu punya hak atas dirimu. Wa inna li zaujika li zaurik wa li zaujik, pasanganmu punya hak atasmu. Fa nafsu laha haqqun, maka jiwa pun punya hak. Alla tashukku alaiha, Allah tasukku alaiha. Allah tasukku berarti ya. Allah tasukku alaiha. Maka janganlah Anda memberatkannya, memberatkan jiwa tersebut. Ya. Maka janganlah Anda melemahkannya, meletihkannya sehingga yasukku alaiha, berat baginya. Namun Anda memberikan dia jatah ya untuk istirahat. Mereka menyatakan am nafsu mislu dabah. Ya, mereka menyatakan jiwa itu seperti hewan ternak. Idza rafa'ta biha safarta 'alaiha wa idza qata'ta ya wa qata'ta 'alaiha al-masafata, kata mereka. Apabila Anda ya rafaqta, bukan rafa'ta ya. Rafaqta berlaku lembut. Apabila Anda berlaku lembut kepadanya, maka Anda akan bisa menungganginya, bersafar di atasnya, dan Anda akan dapat memutus jarak yang jauh menjadi pendek. Wa idza syaqaqta 'alaiha, namun kalau Anda berlaku keras kepadanya, in qata'a fit tariq, in qata'ta fit tariq, maka Anda pun akan terputus di tengah jalan. Ya, kalmun batti, seperti orang yang kalah. Nabi sallallahu bersabda, innal munbatta la ardan wa qata'a. Sesungguhnya orang yang kalah itu adalah la ardan qata'a. Kulli ibadatin wa raqsiha wa raqsaha. Saya perhatikan kelompok yang kedua, as-sinfu as-sani. Ya. Qalu afdalul ibadat wa anfa'uha at-tajarrudu waz-zuhdu fid dunya wa taqallulu minha ghayatal imkan, masyaallah. Wa itrahul ihtimam biha wa adamul iktisar iktirasi lima huwa minha. Nah, ini pernyataan kaum sufia. Mereka yang menyatakan ibadah yang paling afdal, yang paling bermanfaat adalah at-tajarrud wa-zuhdu fid dunya, yaitu tajarrud melepaskan dunia, bersikap zuhud di dunia. Ini versi mereka. Wa taqallulu minha ghayatul imkan. Ya, dan bersikap minimalis dalam dunia. Ya, sebisa mungkin. Wa itrahul ihtimami biha. Membuang kepedulian, perhatian terhadap dunia. Wa adamul iktis wal adamul iktirasi lima huwa minha. Ya. Serta tidak memperbanyak keduniaan tadi. Summa ha'ula'i kisman. Dan mereka ini terbagi menjadi dua kelompok. Kelompok yang pertama, awamuhum. Awamuhum. Di matan dikasih tasdid. Tapi tasdidnya salah. Harusnya tasdidnya di huruf waw, bukan di huruf mim. Ya. Ini biasa. Wa awamuhum. Maka orang awamnya. Dhannu anna hadha ghayatun. Mereka menyangka inilah tujuannya. Ya, fashammaru ilai wa amiru alai. Maka mereka bersungguh-sungguh. Ya. Dan juga mereka mengamalkan yang demikian. Mereka bersungguh-sungguh untuk zuhud, meninggalkan dunia. Ya, berupaya untuk miskin dan mengamalkannya. Wa qalu huwa afdalu min darajatil ilmi wal ibadah. Mereka bahkan mengatakan ini lebih afdal dibandingkan derajat ilmu dan ibadah. Wa ra'au az-zuhda bidunya ghayata kulli ibadatin wa ra'saha. Mereka memandang zuhud terhadap dunia adalah ya, adalah puncak ya, tujuan dari segala ibadah dan puncaknya. Nah, ini makanya orang-orang sufi mereka lebih menyukai hal ini daripada ibadah, daripada belajar, karena inilah yang lebih utama afdal bagi mereka. Nah, baca sarannya Sabit. Allahu ma amaruna bihaza. Ma amaruna an natruka ad-dunya bal amaruna bi an natluba ar-rizqa wa naktasiba. Wa naktasibu. Wa an naktasiba. Betul? Enggak cari PDF-nya. Halaman 170. Ada, terus. Wa naf'al asbaba wa la natruku ad-dunya zuhdan wa nakunu 'alatan 'alan nas. Wallahu azza wa jalla dzakara anna alladziina nasifu quruna qalu lahu wa la tansa nasibaka min ad-dunya wa ahsin kama ahsana Allahu ilaik. Fatarqa ad-dunya fatarqu masa fatarqa fatarqa ad-dunya hadha laysa matluban syar'iyyan. Ada laisa matlaban. Matlaban syar'iyyan. Kalau matluban ada matlub isim maf'ul. Ini matlab. Kama annal iktisara 'ala ad-dunya wa an takuna ad-dunya ya akbaru akbaru akbaruhum al-insan. Iya, dhamir fasl. Insan. Hadha laisa matlaban syar'iyyan. Wal ahsanu i'tidalu fi hadha kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ayyuhan nasu ittaqullaha wa ajmilu fi talabi fala budda lil insani min ad-dunya walakin alayhi ay yaqtasira 'ala al-hilali 'ala al-halal hilal 'ala al-halali minha wa an yasta'ina bihi ala ta'atillah ala ta'atillahi wa yaktafi bihi anin nasi wa yakfi bihi min tahti yadi man tahta yadahu pala man tahta yadi pala budda min ad-dunya min afadilis sahabati minhum ashabu sarwatin mithlu usmana wa Abdurrahman ibn Auf wa huma min al asharatil mubashirin bukan mubashirin yang memberikan kabar gembira. Ini mubashirin yang diberikan kabar gembira. Mubashirin bil jannati فهم من أفاضل الصحابة وما تركوا الدنيا ولكنهم جعلوها مطية للآخرة. Susah ya sabit. Kok bisa jadi hilal mentang-mentang tadi malam sidang isbat. Siapa? Antum juga enggak pakai hilal? Hah? Enggak, halal. Ya, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, Allahumma amarana, lihat di syarah. Allah tidak memerintahkan kita bihada, berlaku seperti ini, meninggalkan dunia, zuhud, segala macam. Ma amarana an natrukad dunya. Allah tidak memerintahkan kita untuk meninggalkan dunia, bal umirna atau bal amarona bi annat lubar rizqa wa naqtasiba wa naqtasiba, bahkan Allah memerintahkan kita agar kita mencari rezeki dan berusaha, wa naf'alul asbab, kita melakukan sebab-sebab yang mendatangkan rezeki, ya, bekerja, melayan, bertani, berdagang. Wala natrukad dunya zuhdan, kita tidak meninggalkan dunia karena zuhud. Wa nakunu 'alatan 'alan nas, sehingga kita menjadi parasit bagi orang lain. Allahu dzakara anna alladziina nasihu qaruna, Allah menyebutkan bahwasanya orang-orang yang menasihati Qarun, qalulah, mereka berkata kepada si Qarun, wala tansa nasibaka minad dunya, jangan kau lupakan bagianmu dari dunia, tapi ahsin kama ahsanallahu 'alaik, berbuat baiklah sebagaimana engkau Allah berbuat baik pada engkau. Artinya tunaikanlah zakatnya, ya, sedekahlah, janganlah berbangga diri, sandarkanlah nikmat itu kepada Allah. Ya, kalau Qarun kan enggak mau sedekah. Qarun, ya, kemudian dia menyandarkan nikmat itu kepada diri dia. Ya, innama utitu min ilmin indi, kata Qarun gitu kan. Saya dapat ini karena keilmuan saya tadi. Ya dan billah. Fatarku dunia ma'alaysa matlaban syara'iyah. Maka meninggalkan dunia itu bukanlah tuntutan syar'i, sebagaimana ikhtisar ala dunia annakuna dunia hiya akbarahum al-insan. Ya, sebagaimana al-ikhtisar, ya, mencukupkan diri dengan dunia. Ya. Namun, ya, sehingga dunia menjadi akbar bukan akbarohum ham, ya, akbarohamil insan, sehingga dunia menjadi motivasi terbesar manusia. Kalau akbarohum gimana coba, ya bukan akbarohum, akbarohamil insan ini, sehingga dunia menjadi motivasi terbesar manusia. Hadza laysa matlaban syar'i, ini bukanlah tuntutan syar'i. Wal ahsan al-i'tidal fi hadza, namun yang terbaik adalah, ya, seimbang dalam masalah itu. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yuhannas ittaqullah wa ajminu bit talab." Ya, wahai manusia, bertakwalah kepada Allah dan berbuat baiklah engkau dalam mencari rezeki. Artinya ketika berdagang, maka berdaganglah dengan cara yang paling syar'i. Bekerja dengan cara yang paling syar'i dan seterusnya. Falabudda lil insan minad dunya, maka seorang pasti akan dia membutuhkan dunia. Lakin 'alaihi an yaqtasira 'alal halal minha. Namun dia mesti mencukupkan atas yang perkara yang halal aja. Ya. Jangan memperdulikan perkara yang haram. Wa yasta'inu bihi ala ta'atillah, dan dia minta tolong kepada Allah dalam dunia tadi, dan dia, ya, yasta'inu bihi, menjadikan dunia itu sebagai penolong dia untuk taat kepada Allah. Untuk taat kepada Allah, yaktafi bihi min 'anil nas, dan dia mencukupkan diri dari apa yang ada pada manusia, yakfi aman tahta yadihi wala budda minad dunya. Ya. Maka dia cukup dengan apa yang ada di tangan dia. Ya. Dengan cukup dengan apa yang ada di tangan dia, enggak butuh lagi dengan apa yang ada di tangan orang lain. Maka dia mau enggak mau memang mesti membutuhkan dunia. Min afadhili sahabati minhum ashabu sarwatin. Di antara sahabat yang paling afdal di antaranya ada orang-orang yang memiliki sarwah, kekayaan. Misal Utsman Abdurrahman bin Auf, yang keduanya adalah termasuk dari 10 orang yang diberikan kabar gembira masuk surga. Ya, maka mereka adalah seutama-utama sahabat, termasuk di antara sahabat. Wa ma tarakud dunya, mereka tidak meninggalkan dunia. Lakinnahum ja'aluha matiyatan lil akhirah. Namun mereka menjadikan dunia sebagai tunggangan untuk menggapai akhirat. Nah, kemudian waqalu. Ini sudah dibaca belum? Wa abdalu darajatil ilm. Nah, mereka sufiyah menyatakan zuhud terhadap dunia, meninggalkan dunia itu adalah seutama-utama derajat. Derajat yang paling tinggi, lebih tinggi daripada derajat ilmu dan ibadah. Wa ra'aw az-zuhda di dunia ghayata kulli ibadatin wa ra'saha, dan mereka menganggap ya bahwasanya zuhud di dunia inilah puncak tujuan hidup, ya ghayata kulli ibadatin adalah puncak dari segala ibadah, wa ra'saha dan puncaknya, ya tujuan dari segala ibadah dan puncaknya. Nah, saya dibaca apa di sini. Ini siapa? Mas Andika. Boleh enggak dhamir fasl di antara mubtada khabar? Boleh, ya, boleh. Boleh aja. Wa zuhdu huwa tarka. Boleh juga. Wa tarka atau tarkul, mana? Iya, ma'tuf. Iya, boleh. Nah, terus huwanya dhamir, dhamir fasl. Fudul. Ah, yang benar bacanya antum jam. Terus. Rizki. Al-istighna'u al-istighna'u 'anil. Nah, ini juga tidak benar kata sih yang menyatakan kritikan terhadap kaum sufia yang mereka mengatakan bahwasanya seutama-utama ibadah adalah zuhud. Zuhud lebih utama daripada ibadah dan ilmu. Jadi orang alim, ahli ibadah kalah tuh semua sama orang yang zuhud. Nah, versi sufi. Ya, ini enggak benar. Zuhud bukanlah meninggalkan dunia semata. Namun zuhud adalah meninggalkan perkara yang haram. Ya, meninggalkan perkara yang haram. Oleh karena itulah para ulama tatkala mereka menulis tentang ya kitab zuhud, mereka menulis tentang bagian muamalat. Bagian tentang perkara muamalah. Ya, inilah muamalah yang halal, ini muamalah yang haram. Ini dikatakan oleh mereka ini adalah kitab zuhud. Ya. Dan juga zuhud itu adalah meninggalkan hal-hal yang berlebihan, ya, yang melebihi batas kebutuhan. Nah, ini zuhud. Nah, inilah huwa zuhud. Zuhud adalah tarku ma bi aidin nas. Meninggalkan apa yang ada di tangan manusia. Kita tidak menoleh kepada orang-orang yang lebih kaya daripada kita. Ya. Zuhud itu apa? Talabur rezeki, mencari rezeki. Walistighna 'anil nas, dan merasa cukup, ya tidak butuh pada manusia. Hada huwa az-zuhd, inilah zuhud. Ya. Kemudian matan berikutnya itu ya. Ya. Matan berikutnya qala, yang pertama tadi awam, ya, dzannu anna hada ghayata dhannu anna hadha ghayatun fashammaru ilai wa amilu alai. Nah, berikutnya wa khawasuhum, khawasnya ini orang-orang khususnya, ra'au hadha maqsudan li ghairi, mereka memandang hal inilah tujuan untuk yang lain, ya, memandang hal ini dilakukan untuk ditujukan kepada tujuan yang lain. Wa annal maqsuda bihi ya uquful qalbi ala Allah taala, dan mereka maksudnya adalah, kata mereka, yaitu menetapkan qalbu hanya kepada Allah taala, wal istighraq fi mahabbatihi, dan tenggelam dalam kecintaan kepada Allah, wal inabati ilaih, dan kembali kepada Allah, wa tawakkul alaih, bertawakal kepada Allah, wal istighal bi mardatih, ya, menyibukkan diri dengan segala hal-hal yang diridhoinya, ya. Fara'au afdalal ibadat, mereka memandang ibadah yang paling afdal, yang paling baik adalah dawamu zikrihi, yaitu senantiasa berzikir, bil qalbi wal lisani, dengan qalbu dan lisan. Nah, lanjut lagi, baca lagi Antika. Bismillah. Hada sahihun. Makanya sorotnya diapalin. Kenapa majrur muzamatu zikrillah azza wa jalla biqalbi wal lisani, walakin hada la yamna'u min an ya antatluba, ada annya antatluba rizqo wa tasta'ina billahi, qala ta'ala fa idha qudiyatil salatu fantashiru bil gharabi wabtagu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Nah, ini lancar ini. Oh, ada harokatnya ya, ayatnya. Nah, terus. Yadkurullah. Yadkurullah wa huwa yadlubu rizqo. Yadkurullah rakiban. Wa ma'asyian. Wa ma'asyian. Nah, makanya diapalin sorobnya. Simfa'il. Wa mutaji'at. Wa fi kulli ahwalihi kama kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam isim kana. Terus wa ma'a hadha yatlubu ar-rizqa wala yu'attilu al-asbaba wa ya kan ada ana. Oh, enggak ada ya. Wa yaqtasiru ala dzikri hada manza'u sufi. Alladina yastaduna. Makanya dia paling lagi sorofnya. Jadi kemarin dia antum setoran sorof cuma sebatas setoran ya. Itu kemarin sibuk pindahan jadi enggak sempat ngerjain. Apa? Lagi sibuk pindahan. Oh. Enggak, kayaknya antum setoran deh waktu Matan Albina kan? Setoran. Tapi kok bisa setoran tuh sekarang banyak enggak hafal. Kemarin lagi sibuk pindahan satu minggu kemarin. Gitu ya. Wa yastaghilun. Alladzina yastaghiluna li dzikri sorop lagi di berada depan. Dia matinya disorop dia. Matinya disorop. Ayo, lagi. Wayatafarraguna lahu wayatrukuna talab al-rizqi wayaquluna ar-rizqu ar-rizqu yatika illa bitolabin illa bitolabin bisa'yi wa tolabin Allahu ma amaraka bi an tatruk Wallahu ma amaraka bi an tatruka talab al-rizqi wa tajlisa tadhkurullaha aw tatruku talab al-ilmi wa tatruku al-hilm hilak jamak dari halaqah, jamak dari halaqah. Wa tatruka hilakil fikri wa tashtaghilu bil fikri. Nah. Dah, kapok maksudnya. Ketemu sorop semua kan? Hanya antum sebatas setoran doang berarti itu. Ya. Waktu setoran matan albina, setoran habis itu enggak ngeresep di kolbu. Hilang lagi. Jadi kalau enggak sorop enggak bisa, ya kayak begitu. Nah, enggak usah diceritain apa konsekuensinya. Udah ngadepin sendiri kan. Nah, sorop enggak bisa. Kacau kemana-mana akhirnya kan. Kalau udah salah baca sekali, udah langsung gagal konsentrasi. Mana dari mana kata Syekh hada sahihun. Ya, Syekh mengomentari pernyataan mereka ra'au afdala al-ibadati dawama dzikrihi. Mereka memandang bahwa ibadah yang paling afdal adalah dawama dzikrihi bil qalbi wal lisan. Itu senantiasa berzikir dengan kolbu dan lisan. Dawama maf'ul tsani. Hadza sahih, ini benar, wa mulazamatu dzikrillahi bil qalbi wal lisan. Lakin hada la yamna'u min an tatluba ar-rizqa wa tasta'ina billah. Maka inilah ya mulazamah ya mulazamahnya, jadi berzikir dengan kolbu dan lisan. Namun hal ini tidaklah mencegah Anda untuk ya mencari rezeki dan memohon pertolongan kepada Allah, meminta pertolongan kepada Allah. Sebagaimana Allah Taala berfirman, wa idza qudiyatish shalatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Apabila salat Jumat telah selesai dikerjakan, maka bertebarlah engkau ke segala penjuru bumi dan carilah karunia Allah, cari rezeki dan berzikirlah kepada Allah yang dengan zikir yang banyak agar kalian beruntung. Nah, ini memang sudah mulazamah zikrillah, konsekuensi dengan berzikir pada Allah dengan kalbu dan lisan. Ya, keharusannya memang demikian. Ya, keharusannya kita berzikir pada Allah dengan kalbu dan lisan. Ya, keharusan tersebut tidaklah mencegah kita untuk ya cari rezeki, belajar, nuntut ilmu dan yang lainnya. Yadhkurullaha wa huwa yatlubu rizqa. Ya. Nah, dia beribadah. Dia berzikir kepada Allah dan dia juga dalam keadaan ya mencari rezeki. Dia berzikir kepada Allah dalam keadaan dia rakib, berkendara, masyian, berjalan kaki, muttajian, berbaring. Dan dalam segala kondisinya sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun walaupun demikian, dia tetap berizqa. Ya, dia tetap mencari rezeki wala yu'attilu ala sebab, tidak mengabaikan sebab-sebab. Ya, dan dia yaktasir, mencukupkan diri dengan berzikir. Hada manza'u sufi. Ya, ini adalah ya pola pikirnya orang sufi, alladzina yastaghiluna bi dzikr wa yatukuna talabal ilm. Mereka menyibukkan diri dengan berzikir dan juga tidak belajar. Wa tafarraguna, ya menyibukkan diri dengannya. Wa yatukuna talabar rizqi, meninggalkan cari rezeki. Yaqulun ar-rizqu ya'tika. Mereka mengatakan, rezeki yang datang pada kamu, tenang aja katanya. Wa rizqul la ya'tika illa bitalab. Pada rezeki tidak datang kepada anda, melainkan anda mesti mencarinya. Bisa'i, dengan berusaha. Wa talabi, dengan mencarinya. Wallahumma amaraka bi an tatruka talab ar-rizqi wa tajlisa tadhkurullah. Anda demi Allah, wallahi demi Allah. Ya, wallahu, apa bukan demi Allah. Wallahu dan Allah tidaklah memerintahkan anda untuk meninggalkan cari rezeki. Anda duduk dan berzikir pada Allah saja. Atau anda meninggalkan mencari rezeki, anda meninggalkan halaqah-halaqah zikir, sehingga anda menyibukkan dengan zikir. Nah, kemudian masih di matanya, Summa haulai kisman. Ah, coba dibaca di sini Pak Mizam. Ini enggak ada syarahnya, baca aja. Nah, summa haulai kisman fal arifun, masih halaman 171. Matan. La badaru ilaihi walau farraqahum wa adhaba jam'iyatahum wal harifuna minhum yaquluna al maqsudu min al qalbi jam'iyatuhu fa idza jaa ma yufarriquhu anillahi lam yultafat ilaihi wa yaquluna yutalabu bil awradi man huwa ghafilun fa kaifa bi qalbin kullu awqatihi wirdu thumma haulai aiman ismani minhum man yatrukul wajibati wal faraidu li jam'iyatihi wa minhum man yakum biha wa yatrukus sunana wa nawafila wa ta'allamul ilma nafi'an li jamiyatihi wa ta'allamal ilma wa yatrukul sunana wa ta'allumil ilmi an nafi'i li jamiyatihi. Nah, summa haulai kisman, kemudian mereka ini terbagi lagi menjadi dua kelompok, ya, fal arifun, maka orang-orang yang arif. Idza jaa al-amru wa nahyu badaru ilaih, apabila datang kepada mereka perintah dan larangan, maka mereka bersegera melakukannya. Walau farraqahum wa adhaba jam'iyatahum, sekalipun itu akan memisahkan mereka dan akan menghilangkan jam'iyatahum, terpisah apa fokus mereka. Kemudian sekarang jam berapa ya? 11. Wal munharibun minhum yakulun al maqsud minal qalbi jam'iyatuhu. Nah, kemudian yang kedua, orang-orang yang menyimpang min, diantara mereka mengatakan maqsud minal qalbi jam'iyatuhu. Ya, kata mereka bahwa yang dikehendaki dari hati adalah supaya hati jam'iyah itu mesti fokusnya qalbu itu tadi, hati itu terfokus. Fa idza jaa ma yufarriquhu anillahi lam yultafat ilaih, ya, apabila ada sesuatu hal yang datang yang ternyata itu akan memisahkan mereka, fokus mereka kepada Allah dalam mengingat Allah, maka tidak perlu ditoleh kepadanya. Wa yaqulun, mereka menyatakan, ya, yutalabu bil awradi man huwa ghafilun fa kaifa bi qalbin kullu awqatihi wirdu. Ya, mereka menyatakan, ya, yutalabu bil awradi man huwa ghafilun, ya, bahwa orang yang hatinya lalai dituntut. Man huwa ghafilun, orang yang hatinya lalai yutolak, dia dituntut bil aurat, untuk melakukan berbagai wirid. Fa kaifa biqalbin kullu awqatihi wirdu, maka bagaimana hati yang semuanya waktunya adalah untuk wirid? Nah, paham sini kan? Nah, cara nyerjemahinnya begitu. Summa haula'i aidan kismani. Kemudian mereka pun terbagi menjadi dua juga. Minhum man yatrukul wajibati wal fara'ida li jam'iyatihi. Ya, dari mereka ada yang meninggalkan hal-hal yang wajib, ya, untuk fokus, memfokuskan hati agar senantiasa berzikir. Enggak apa-apa ninggalin wajib, kata mereka. Ya dan billah. Wa minhum man yakumu biha wa yatrukus sunana wan nawafila. Namun di antara mereka ada yang tetap melaksanakan yang wajib namun meninggalkan amalan-amalan yang sunnah. Wa ta'allumil ilmi, meninggalkan menuntut ilmu. An-nafi, yang bermanfaat. Kenapa? Li jam'iyatihi, agar fokus hatinya. Jadi waktu salat berhenti. Ada yang waktu salat enggak berhenti terus 40 hari. Ya, 40 hari sekian terus biar fokus. Na'udzubillahi min dzalik. Terus lanjut Mirza, wal haqqu. Wal haqqu al-niyata qadru qalbi wa ijabatu wa ijabata da yawmi aqur rabbi. Faman atharu haqqo nafsihi ala haqqi rabbihi falaysa min al-ibadati fi syai'in. Nah, ini dulu. Ya. Yang benar adalah ya anna jam'iyah hadzul qalb, bahwasanya keterfokusan, fokus adalah bagian dari hati. Wa ijabata da'i lah haq rabbi, sementara menjawab seruan Allah adalah haq rabbi. Khabar anna, ya, ma'tub, itu kan semua ma'tub, ijabah ma'tub ke jam'iyah. Baik. Maka menjawab seruan Allah, panggilan Allah adalah hak dari Allah kepada makhluk. Faman asara haqqa nafsihi ya ala haqqi rabbih falaysa minal ibadati fi syai'in. Maka barang siapa yang mengutamakan bagian diri dia sendiri di atas hak, ya, barang siapa yang mengutamakan hak diri dia daripada hak Rabb-nya, daripada hak Rabb-nya, maka itu sama sekali bukan ibadah. Bukan ibadah. Dia mau berzikir, ada hak Rabb-nya, yaitu yang wajib, dia sholat 5 waktu. Tapi gara-gara berzikir lalai 5 waktu, ya, maka zikir dia itu bukan ibadah, maksiat. Ya, maksiat. Bisa dipaham sini? Nah, ini kaedah nih dari Asy-Syaikh Al-Maqrizi Asy-Syafi'i. Terus Mirzam dibaca syarahnya. Summa bayyana. La syarhu ta'ala summa bayyana al-mu'allifu faqala wal haqqu anna al-jam'iyyata hadul qalbi. Al-jam'iyyatu ya'ni iqtisar al-qalbi. Al-muslimu yaqumu bi haqqillah wa yu'ti nafsahu haqqaha. Fala yu'ti nafsahu haqqaha wa yatruku haqqallahi. Wala yakunu ka man yatrukuna al-faraidu wa yatrukuna al-nawafila wa yatrukuna talab al-ilmi wa yakuluna nahnu atafarruhu li kulubina ridikrillahi wa munajatillahi hada kulakum. Nah, kemudian Syekh menjelaskan di sini jam'iyah yakni ikhtisar qalb. Jam'iyah itu kefokusan hati, mencukupkan kalbu itu hanya untuk mengingat Allah. Maka seorang muslim, dia mesti melaksanakan hak Allah, dia juga memenuhi hak diri dia, haknya, memberikan kepada dirinya haknya. Maka fala yu'ti nafsahu haqqaha wa yatruku haqqallahi. Maka janganlah dia memberikan dirinya haknya namun dia meninggalkan hak Allah. Ya. Wala yakunu kaman yatrukuna al-faraid. Maka janganlah dia seperti orang-orang yang meninggalkan kewajiban, meninggalkan ibadah-ibadah sunnah, meninggalkan menuntut ilmu. Mereka mengatakan, ya, hati kami sudah penuh dengan berzikir kepada Allah dan munajat kepada Allah. Maka ada qalat, ini keliru. Ya. Terus di As-Sinfusalis. Ya, baca lagi, Nizam. ibadati maka nafihi naf'un muta'addil. Nah, ya, kelompok yang ketiga yang berpandangan bahwasanya ibadah yang paling afdal adalah ibadah yang di situ fihi terdapat naf'un, manfaat muta'addin. Ada manfaat untuk orang lain. Terus tarau afdala minan naf'il qasiri, tarau khidmatal fuqara'i wal istiwala fi masalihin nasi wa qada'a hawaijihim wa musa'adatihim bil jahi wal mani wan naf'i afdala. Wan naf'i afdalu. Qawlihi sallallahu alaihi wasallam al-khalqu siyanullahi. Nah, mereka memandang ini lebih baik, lebih bermanfaat dibandingkan dengan ibadah yang manfaatnya hanya terbatas untuk dirinya sendiri, minan naf'i al-qasir. Ya. Maka mereka memandang khidmatul fuqara, membantu orang fakir, wal istighal bi masalihin nas, menyibukkan diri untuk hal-hal yang maslahat bagi manusia, memberikan maslahat bagi manusia, kemudian memenuhi hajat mereka, wa musa'adatihim, dan membantu mereka, apakah itu dengan jabatan, dengan harta, dengan ini adalah an-naf afdol. Maka an-nafnya di sini manfaatnya lebih utama. Berdasarkan sabda Nabi SAW, al-khalqu iyalullah, makhluk-makhluk adalah tanggungan Allah. Wa habbuhum ilallah anfa'uhum li'iyadih. Dan orang yang paling Allah cintai adalah yang paling memberikan manfaat bagi tanggungannya. Nah. Terus dibaca syarahnya di sini. Lagi Mirza. Qala syarif Allah Ta'ala hada lahu wajhul fa afdalul ibadati wa ma kana yata'adda naf'ahu. Naf'uhu. Oh, yata'adda naf'ahu. Naf'uhu. Terus afdalu minal ibadati allati badruha qasirun 'alal 'abdi faqat. Nah. 'Alal fa'ili faqat. Li'anna alladhi yata'adda naf'uhu yanfa'u nafsahu wa yanfa'u ghayrahu. Naam, ini dulu. Hasbuk, cukup. Ini hada lahu wajhun. Wa afdhalul ibadat, ya. Maka ibadah yang paling afdal ialah yang itu manfaatnya bermanfaat untuk orang lain. Maka ibadah yang paling afdal ialah yang keutamaannya, ya, itu afdal daripada ibadah, lebih afdal daripada ibadah yang hanya bermanfaat, keutamaannya bermanfaat terbatas bagi sang hamba tadi, sang orang yang beribadah tadi saja. Ya, alal fa'il faqat, daripada yang melakukannya saja. Li'anna alladhi yata'adda naf'uhu yanfa'u nafsahu wa yanfa'u ghairahu. Karena ibadah yang bermanfaat untuk orang lain itu selain bermanfaat untuk diri dia sendiri juga untuk bermanfaat bagi orang lain. Terus wa amal ladhi yanfa'u nafsahu faqat wa la yanfa'u ghairahu fa hadha naf'uhu qasiru. Nah, adapun yang manfaatnya untuk diri dia sendiri saja, maka manfaat tidak bermanfaat pada orang lain, maka manfaatnya terbatas. Terus waqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa inna fadlal 'alimi 'alal 'abidi ka fadlil qamari lailatal badri 'ala sa'iril kawakib. Nah, ini sebagaimana sabda Nabi, tapi ini dikritik hadisnya. Keutamaan, oh bukan yang ini. Ya, keutamaan, sesungguhnya keutamaan ahli ilmu dibandingkan dengan ahli ibadah seperti keutamaan bulan, ya, di malam purnama dibandingkan dengan seluruh bintang-bintang. Terus fal abidu mithlul kawkabi yudibu li nafsihi faqat. Nah, maka ahli ibadah hanya seperti bintang, dia hanya menerangi dirinya saja. Terus wala yudibu li nafsihi. Ah, tidak dapat menerangi manusia musafir yang berjalan di malam hari. Terus ammal qamaru fa innahu yudhi'u li nafsihi wa yudhi'u linnasi fa huwa anfa'. Adapun bulan, dia menerangi untuk dirinya, untuk orang lain, nah ini lebih bermanfaat. Terus kadzalikal 'alimu yanfa'u nafsahu wa yanfa'u nasa. Nah, orang alim bermanfaat untuk diri dia, bermanfaat untuk orang lain. Terus al-abidu innama yanfa'u nafsahu faqat. Kalau orang ahli ibadah hanya bermanfaat untuk diri sendirinya saja. Terus al-amalu alladhi fihi naf'un muta'addid afdalu min al-'amali al-qasiri 'ala sahibihi. Nah, kemudian ahli ibadah, amal yang di situ hanya yang di situ terdapat manfaat untuk orang lain, tentu di sini afdal, lebih utama daripada amal yang hanya terbatas untuk diri sendirinya saja. Kemudian al-khalqu iyallah. Ah, dibaca sini. Siapa? Si Mukhlis. Ama ini kan udah matanya hadisnya. Sekarang baca syarahnya. Khalqu, makhluk-makhluk adalah iyalullah, tanggungan Allah. Terus uqarabu ilallah minal ilani wahiyal faqri. Wahiyal faqru, yaitu fuqara. Al-khalq iyalullah, itu kaum fuqara, mereka adalah yang membutuhkan Allah. Itu berasal dari kata ailah. Apa itu ailah? Itu adalah faqr, kefakiran. Terus halaman berikutnya, nah ini sebagaimana firman Allah, wahai manusia, antumul fuqara, kalian yang membutuhkan Allah. Wallahu huwal ghaniyul hamid, Allah dia maha kaya, maha terpuji. Terus wa ahabbukum ilallahi anfa'ukum diyan. Nah ini sabda Nabi ya, dan orang-orang yang paling memberikan dan orang yang paling Allah cintai adalah orang yang paling memberikan manfaat bagi tanggungannya. Terus aidin fuqara bi fahada Nah, ini memang hadisnya lemah ya. Difutnat lihat. Akhrajahu Tabarani fil Awsat wa Abu Ya'la wal Bazzar qala al-Haytsami fi Majma' az-Zawaid rawahu Abu Ya'la wal Bazzar wa fihi Yusuf ibnu Atiyah as-Saffar wa huwa matruk. Ada rawi yang matruk. Dhaif hadisnya. Ya. Nah, kata Syekh menjelaskan anfa'uhum li'iyalih. Yang paling Allah cintai adalah yang paling bermanfaat untuk iyali tanggungannya, ailil fuqara, kepada orang-orang yang membutuhkan, orang-orang fakir. Maka hadis ini yadullu ala anna naf'a al-muta'addi afdalu minan naf'i al-qasir, menunjukkan bahwasanya manfaat yang memberikan kepada manfaat kepada orang lain ini lebih utama daripada manfaat yang hanya terbatas untuk dirinya sendiri. Mana hadis ini ma'ruf ya, diketahui dengan berdasarkan dengan dalil yang lain, maka manfaat kepada orang lain itu lebih utama daripada manfaat yang terbatas untuk diri sendiri. Wa hadza lahu adillatun ghairu hadzal hadis. Terkait hal ini juga memiliki berbagai dalil selain hadis ini. Hadis ini memang dhaif. Terus baca lagi Mukhlis. Wa qalu di batan di atas. Hai Mukhlis. Qasirun ala nafsihi wa amalun nafai muta'addin ila al-ghaibi fa ayna ahaduhuma minal akhiri wa lihadha kana fadlul 'alimi 'ala al-'amili ka fadlil qamari lailatal badri 'ala sa'iril kawakib. Nah, kemudian kata Syekh Al-Maqrizi Asy-Syafi'i, qalu, mereka menyatakan, amalul abid, amalan ahli ibadah, qasirun ala nafsi, itu hanya terbatas untuk diri dia sendiri. Wa amalun naffa', dan amal orang-orang yang memberikan manfaat, muta'addin ilal ghair, itu juga bermanfaat untuk orang lain. Fa aina ahaduhuma minal akhar. Ya. Maka di manakah ya, salah satu dari keduanya dibanding yang lain. Kalau gitu mana perbandingannya? Gitu. Oleh karena itulah, ya, dalam sabda Nabi disebutkan keutamaan orang alim daripada ahli ibadah itu seperti keutamaan bulan di malam purnama dibandingkan seluruh bintang. Ya, harus demikian. Soalnya begini ya, kita hidup beribadah di tengah badai fitnah. Ibadah kita pertama sebagus-bagusnya apapun ibadah kita belum tentu diterima. Ada fitnah riya, sum'ah. Yang berikutnya lagi, ibadah kita ini semana sih? Ya, kalau kita berkaca masalah subhanallah, yang mereka siang bagaikan rohib, malam bagaikan rohib, siang bagaikan mujahid. Subhanallah. Kita ini kayak apa coba? Amalan kita ini gimana? Cekak. Ya. Kita mau mengharapkan amalan kita ini kayak gimana coba? Nah, sekarang salah satunya cara ialah bikin amal yang muta'addi. Bikin amal yang muta'addi. Jangan amal lazim gitu ya. Kalau pakai fi'il lazim, fi'il muta'addi. Ya. Kalau amal lazim ya udah antum ya sendiri aja udah. Andalin deh tuh salat antum yang enggak khusyuk. Ya. Andalin deh tuh zikir yang enggak fokus. Nah, andalin coba puasa yang masih banyak kekurangan. Ya tentu kita berharap, tapi takut enggak diterima. Nah, salah satu cara paling mendulang untuk amal itu biar banyak, ya bikin amal yang muta'addi. Amal yang muta'addi. Nah, kalau enggak ya udah. Andalin deh tuh. Apa yang antum bisa? Yang kita bisa apa? Haji belum tentu mampu, kalau mampu belum tentu diterima. Ya, banyak salah juga, entah mabrur apa enggak. Mau apa lagi? Salat, lagi salat mikir yang lain. Gimana coba? Gimana? Lagi salat enggak fokus. Nah, bikin amal muta'addi. Tapi bikin amal muta'addi jangan main bikin-bikin aja ya. Bikin halaqah, ya mesti ngerti dia belajar. Biar mungkin dulu baru. Saya mau ngajarin ajrumiyah. Ajrumiyah aja masih salah, enggak ngerti. Ya. Kapan itu ngajar ajrumiyah? Kalau udah mungkin. Ya, antum baru bangun tidur ditanya salah satu dari isi ajrumiyah bisa jawab. Nah, itu mungkin. Nah, itu silakan dia ngajar. Ya. Baru bangun tidur ditanya tentang isi ajrumiyah, bab mana aja? Urain, jelasin. Mampu menjelaskan tanpa lihat contekan. Nah, ini jangan penjelasannya mudah. Ah, ini mungkin. Ah, baru dia bikin amal muta'addi. Ya, baru bikin amal muta'addi. Nah. Baik. Lanjut berarti lagi ya. Sama? Mukhlis baca lagi. يعلم الناس ويدعوهم ويفتيهم ويفصل بينهم إذا اختلفوا فليس بينهما مقارنة اسم ليس ترس فالعالم أفضل ترس At-tariqa bi khilafil qamari fa innahu yudhi'u lahu at-tariqa wa yantafa'u antum udah setoran ini di Matan Albina. Selesai kan setoran Matan Albina kan sama kayak Andika. tapi sama sekarang error juga. Wayantafi'un. Ah, taib. Jadi setoran bukan sekedar setoran ya. Syekh Andika, setoran si Matan Albina. Wah, oh, mantap. Ya follow, ya follow. Semua wazan, berapa wazan, puluh wazan disetor. Nah, itu ya, ternyata enggak meresap. Baik, nah, kata Syekh, ainal insan alladhi yusalli laila. Mana perbandingannya? Seorang yang di mana perbandingan seorang yang sholat malam, puasa di siang hari, ya jadi sudil adhkar, dia duduk berzikir. Ah, dibandingkan dengan alim alladhi yu'allimun nas, dibandingkan dengan orang alim yang mengajarkan manusia, wa yad'uhum, berdakwah kepada mereka, ya, mengajak mereka ke jalan Allah, wa yuftihim, memberikan fatwa kepada mereka, wa yafsilu bainahum idhtalafu, dan memutuskan perkara di antara mereka apabila mereka berselisih. Falisa bainaha muqaranatun, maka enggak ada perbandingannya. Ya jauh, ahli ibadah yang total 24 jam dia enggak tidur sekalipun dia ibadah dibandingkan dengan orang alim yang kayak tadi mengajarkan, berfatwa, memberikan ya, solusi dari perselisihan. Fal alim afdalu, maka orang alim lebih utama. Ya fadlul alim 'ala al-'abid kal fadlil qamari lailatal badri 'ala sa'il kawkab. Kawkab la yudhi'u lin-nas wa la yanfa'u. Yang namanya bintang tidak menerangi manusia, tidak memberikan manfaat kepada mereka. Yang memberikan manfaat kepada mereka hanyalah iktida wal ihtida fis safari faqat. Itu mengambil petunjuk aja, ya. Kan orang zaman dulu kalau mau berpergian lihat bintang. Nah, ini ya. Nah, ini lihat bintang. Mana? Oh, ini dia. Oh, ini arah sini, arah situ, barat, ini dan seterusnya. Ya, lakin la yudi'u lahum at-tariqa, namun tidak menerangi jalan mereka. Ya enggak? Mereka tetap kegelapan. Berbeda bi khilafil qamar. Berbeda dengan bulan, fa innahu yudi'u lahum at-tariqa yantafi'u bihi. Ya, karena kalau bintang maka dia menerangi untuk mereka jalan dan mereka pun mengambil manfaat darinya. Ya, waqad qala li Ali. Ini ada harakatnya di matan karena hadis saya bacakan aja. Kalau matan-matan yang gundul antum yang baca. Dan Nabi SAW bersabda kepada Ali bin Abi Talib, ya, la hadiyallahu bika rajulan wahidan wa la hadiyallahu bika rajulun wahidun khairun laka ya min humrin na'am. Kata Nabi SAW, ini seharusnya la hadiyallahu bika rajulan wahidan, bukan rajulun wahidun, rajulan wahidan. Ya, ini sebagai, oh, kalau di sini la yuhda, ya, mana ibul fa'il bukan maf'ul. La yuhda bika rajulun wahidun. Seandainya seseorang diberikan hidayah dengan sebab anda, khairun laka min humrin na'am, itu lebih baik daripada anda, daripada anda mendapatkan unta yang merah, lambang kekayaan bangsa Arab saat itu. Wa qala, dan Nabi juga bersabda, man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu min ghairi ayyan kus min ghairi ayyan kusa min ujurihim syai'a. Nabi juga bersabda, barang siapa yang mengajak kepada sebuah kebaikan, maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang mengikuti ajaran dia tadi tanpa mengurangi pahala, ya, mereka sedikit pun. Tanpa mengurangi pahala orang yang mengikuti dia. Nabi, kemudian Nabi SAW juga bersabda, inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala muallimil khair. Ya, muallimi itu jama' ya, karena dia mudhaf, jadi nunnya dihadap. Jama' tashih, mudzakkar salim. Sesungguhnya Allah berselawat, ya, nanti dijelaskan ya oleh Syekh, makna berselawat kepada malaikatnya, berselawat kepada para pengajar kebaikan. Wa qala sallallahu innal alim yastaghfirullahu man fis samawati wa man fil ard hatta al-khitan fil hafil bahr wa an-namlatu fi hujriha. Orang-orang yang berilmu dimintakan ampun oleh siapa saja yang ada di seluruh langit dan bumi, sampai-sampai ikan di lautan dan semut di lubangnya. Akbar dibaca. Nah, Nabi bersabda kepada Ali bin Abi Thalib, tatkala Nabi memberikan kepada beliau bendera pada hari peperangan Khaybar melawan Yahudi. Terus Nabi bersabda, melangkahlah ala rislik ke depan, gitu maksudnya. Terus hatta sampai engkau sampai di pelataran tempat tinggal mereka. Terus kemudian serulah mereka ke Islam. Kabarkanlah kepada mereka tentang apa yang Allah wajibkan untuk mereka. Maka demi Allah, seandainya Allah memberikan hidayah ya, kepada seseorang melalui perantara dirimu, maka itu lebih baik untuk engkau daripada engkau mendapatkan ya, unta merah. Inilah manfaat dakwah ya. Seorang dapat hidayah, ya enggak? Kita sendiri enggak bisa. Kata Allah, innaka latah. Tadi mana? Ahbabta. Walakin Allah yahdi man yasha. Engkau sendiri siapa? Engkau wahai Nabi tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai sekalipun. Allah yang memberikan hidayah kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Terus wa'ajyalun. Ini baru satu orang. Bagaimana kalau ternyata yang mengambil petunjuk dari dakwah kita itu adalah umamun, sekian umat, minan nas, dari kalangan manusia, wa ajyalun, dan beberapa generasi, jamak dari jil. Terus Sallallahu alaihi wasallam Nah, itu hadis yang tadi. Ya, terus. Nah, maka dakwah pada Allah adalah ya dakwah yang bermanfaat, yang memberikan manfaat pada orang lain. Terus. Wassalatil malaikati al-istighfaru wassalatul adamiyina ad-du'a'u. Qala ta'ala husmi amwalihim sudaqatan tutahhiruhum wa tuzakihim biha wa salli alaihi. Allah berselawat, malaikat berselawat kepada para pengajar kebaikan. Selawat dari Allah adalah as-sana'u ala abdihi fil mala'il a'la, yaitu sanjungan Allah kepada hambanya tadi yang Allah berselawat kepadanya ya di tempat yang tertinggi. Dan selawatnya malaikat kepada para pengajar kebaikan adalah istighfar, permohonan ampunan. Selawatnya manusia adalah doa. Enggak, kalau kita dapetin nama Imam Syafi'i kita berdoa rahimahullah rahmatullah alaih. Ya, kalau dia masih hidup hafizahullah, dia masih hidup rahimahullah, dapat doa. Ya. Ini selawatnya, itu termasuk selawat gitu. Ya. Andika lagi nyebut nama ustadznya. Ustadz siapa antum? Ustadz Wasikal ya. Itu bos antum ya. Bos antum. Bos apa ustadz? Ya enggak? Ustadz saya nih, Wasikal, hafizahullah, doa itu. Itu selawat. Ya. Allah taala berfirman, "Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim." Ambillah dari harta mereka sedekah yang akan mensucikan diri mereka, ya, yang wajuzakihim mensucikan mereka, ya, membersihkan dan mensucikan mereka, dan berselawatlah kepada mereka, doakanlah mereka, ai udhulah, doakan mereka. Kemudian yang bawah, udah baca belum? Innal alim yastaghfiruna lahum man fis samawati. Ya, seorang alim dimohonkan ampunan oleh segala yang ada di langit dan di bumi, sampai-sampai ikan di lautan dan semut di lubangnya. Terus ada syarahahu, jangan pakai syarahahu, biasa aja syarahahu. Ini bagian tersendiri, ini bagian dari hadis Abu Darda. Hadis ini, potongan ini, potongan penggalan hadis ini bagian dari hadis Abu Darda yang disyarah oleh Ibn Rajab dalam risalah tersendiri dengan judul Syarah Hadis Abu Darda. Itu man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Nah, terus ini syarah yang cukup ya, yang bagus dalam sebuah risalah tersendiri. Nah, ini sangat bermanfaat sekali. Terus nah, kenapa ikan-ikan di lautan memintakan ampunan untuknya sang pengajar kebaikan tadi? Fi juhri. Nah, kenapa pula semut di lubangnya memohonkan ampunan untuk pengajar kebaikan tadi? Nah, karena sang pengajar kebaikan tadi mengajak manusia kepada kebaikan. Arifa. Maka dengan demikian kalau kebaikan datang, akan datanglah hujan, akan datanglah tempat-tempat tinggal yang nyaman. Rif itu asalnya desa ya, rif, perkampungan yang nyaman. Terus ah, datanglah banyaknya kebaikan. Terus ah, namanya semut makan dari rezeki dari Allah. Terus yu'allimu ah, itu dia yang dia makan rezeki dari Allah. Alladhi yahdusu, yang ini terjadi disebabkan orang alim ini yang dia mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Terus ah, kemudian turunlah kebaikan dengan sebabnya. Ardu ah, kemudian bumi, dunia pun menjadi baik dengan sebabnya. Nah, adapun orang yang melakukan keburukan waliyadu billah, ya, maka dia dilaknat oleh ikan di lautan. Terus watal'anuhu nah, dilaknat oleh hewan-hewan ternak. Terus, hewan dawab aslinya hewan yang berkaki, yang melata, namun diitlakan kepada hewan yang berkaki empat. Nah, terus nah, sebagaimana firman Allah, Allah melaknat mereka dan mereka pun dilaknat oleh orang-orang yang melaknat. Terus minad dawab ah, ini dilaknat oleh hewan berkaki empat, oleh serangga yang mati karena sebab keburukan dia. Terus tusabbibu nah, karena dialah yang menyebabkan kerusakan di bumi dan tertahannya hujan. Cukup dulu kan ya, 8 halaman. Hah? Iya. 8 halaman. Masya Allah. Cukup dulu ya. Subhanallah bihamdik, syadu la ilah dan tastabukah. Besok 8 halaman lagi. Sampai, wah selesai. Gak usah nunggu pekan depan. Pekan ini selesainya. Ya, makan kebuli kita. Nah, siang hari. Batal dong gara-gara ya itu. Ngawur ya. Kayak tadi supi kan. Ya, subhanallah bihamdik, syadu la ilah dan tastabukah.